Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mabad fa'ina sekolah hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalatin finar. Barakallahu fikum ikhwan azakumullah. Hari ini Ahad pagi tanggal 20 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 17 November 2019, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmati Li'amatil Ummah yang ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah, yang diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafidhullah. Dan kita sampai pada halaman 48 di naskah aslinya dan halaman PDF-nya halaman 45. Qala rahimahullah ma'a bayani syahadati anna Muhammadan Rasulullah wa muqtadaha tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu azza wa jal wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini bersama penjelasan syahadat. Syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa muqtadaha, dan konsekuensinya, konsekuensi dari persaksian tersebut adalah tasdiquhu fima akhbara. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'atuhu fima amara, dan mentaatinya dengan apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan. Wastinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Peringatannya keras. Wa alla yu'badallahu, dan hendaknya dia tidak beribadah kepada Allah kecuali illa bima syara'a Allahu azza wa jalla wa rasuluhu, kecuali sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Abdi. Sekarang asyarhu, penjelasan. Hada yata'allaku bi syahadati bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi risalati Ini adalah berkaitan dengan syahadat Nabi SAW dengan risalah yang dibawa oleh. Risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa hiya qarinatu syahadati lillahi azza wa jal bil wahdaniyati. Jadi di sini ada indikasi bahwasanya syahadat kepada Allah Azza wa Jal dengan mengisahkannya Allah ini adalah wahada min azimi syarafin Nabi SAW. Jadi disandingkan syahadatnya Nabi SAW itu disandingkan dengan syahadat bagi Allah Azza wa Jal bil wahdaniyah dengan keesaannya. Wahada min azimi syarafin Nabi SAW. Dan ini adalah termasuk seagung-agungnya kemuliaan yang didapat oleh Nabi SAW. Nah, Wa rafi'i qadrihi dan tingginya kewenangannya. Haitsu qarana subhanahu wa ta'ala asyhadata lahu birisalah bisyahadatilah. Di mana Allah Azza wa Jalla menyandingkan syahadat baginya, yaitu syahadat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersaksi tentang kebenaran risalahnya. Jalla wa ala bil wahdaniyah, dan berdasarkan wahdaniyah keesaan. Fasyadatu an la ilaha illallah, maka syahadatnya an la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. La tuqbalu illa bi syahadatin anna Muhammadur Rasulullah, itu tidak diterima, ya tidak diterima. La tuqbalu tidak diterima illa kecuali bi syahadati anna Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadatnya Allah illallah itu dia akan diterima kecuali dengan syahadat pelengkapnya adalah pelengkap anna Muhammad Rasulullah, bahasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, putusan Allah. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah hiya syahadatun lahu birrisalati. Dan syahadat Muhammad dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ia syahadatun lahu birisalah. Ini adalah persaksian bagi Nabi SAW dengan risalahnya, risalah kenabiannya, risalah kerasulannya. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Di surat Nisa ayat 64. Wama, dan tidaklah arsalna kami utus mir rasulin dari seorang rasul illa li ta'a bi'inillah. Ini adalah ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 64. Dan Allah tidak mengutus min rasulin dari rasul illa kecuali liyuta'a bi'inillah, untuk ditaati dengan izin Allah. Fahadil ghayatu min bi'satir rusul. Ini adalah puncaknya dari pengutusan para rasul. An yuta'u Jadi di situ katanya fahadil ghayatu min bi'tsatir rusul. Ini adalah puncak dari diutusnya para rasul. An yuta'u فلا يكفي أن يقول أنا أشهد أن رسول الله بل لابد في هذه الشهادة من طاعة المرسل. Jadi di sini kaitannya dengan fahadil ghayatu min bi'tsati rusul. Ini adalah tujuan yang paling tinggi dari diutusnya para rasul. An yuta'u, hendaknya mereka itu taat. Fala yakfi an yakula, maka tidak mencukupi untuk mengucapkan apa? Ana asyhadu tidak cukup fala yakfi an yakula, tidak cukup untuk mengatakan ana asyhadu anna rasul, aku bersaksi bahwasanya Nabi SAW itu adalah rasulun, utusan. Bal labudda fi hadhihi syarati min ta'atil mursal, namun di dalam risalah ini, di dalam persaksian ini adalah harus ada min ta'atin mursal, taat kepada ya yang diutus. Wal i'timaru bi amrihi, yang senantiasa melakukan perintah-perintahnya. Wal intihai an nawahi, dan mencegah diri dari apa yang menjadi larangannya. Wa tasdiqi akhbarihi, dan membenarkan apa yang menjadi khabarnya. Wa li hadza qala al-musannif rahimahullah, oleh karena itu penulis Syekh bin Bas rahimahullah mengatakan, wa muqtadaha, dan konsekuensinya tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, dan taat dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Wastinabu manaha anhu wa zajar, dan istinab. Istinabu manaha anhu wa zajar. Ya. Makanya disebutkan di sini ketika Syekh bin Baz mengatakan wa muqtadaha, dan konsekuensinya tasdiqu fima akhbar, membenarkan dengan apa yang dikabarkan. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Wa istinabu manaha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'allahu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini kaitannya, kenapa Syekh bin Baz rahimahullah itu menulis sebutan apa? Sebutan tentang makna dari paragraf tersebut. Ya. Yaitu apa? Konsekuensinya, kalau konsekuensi orang mengucapkan syahadat kepada Nabi Muhammad SAW, maka konsekuensinya adalah tasdiqu fima akhbar, membenarkan dengan apa yang dikabarkan Nabi SAW, baik itu yang gaib ataupun tidak yang gaib, yang jelas maupun yang tidak jelas, yang bisa dinalar maupun yang tidak bisa dinalar. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaatinya fima amar, dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Wastinabu, dan menjauhkan diri. Manaha anhu wa zajar, apa yang Rasulullah SAW larang dan itu merupakan kesulitan. Wa alla yu'bada Allahu, dan naknya dia tidak beribadah kepada Allah. Allah itu diibadai illa bima syara Allahu wa rasuluh, kecuali dengan apa yang menjadi syariat Allah azza wa jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? وهذا هو التحقيق لشهادة أن محمد رسول الله. Dan ini adalah tahqiq sebagai bentuk pembenaran, penekanan, konfirmasi tentang syahadat, persaksian anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. An yakumal abdu bima taqtadihi, hendaknya seorang itu taqtadihi min ta'atir Rasulullah, itu mengambil konsekuensi yaitu dengan taat, melakukan taatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian jadi seorang hamba itu harus melakukan konsekuensinya, konsekuensi dari ketaatan kepada Rasulullah SAW. Fi awamirihi wal intiha anin nawahihi, melakukan perintah apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa tasdiqu li akhbarihi, dan membenarkan apa yang menjadi pengabarannya. Li'annahu ja'a bi umuri thalathatin, ja'a bi umuri thalathatin, karena beliau datang itu dengan tiga perkara. Pertama awamir, awamir awamir itu apa tuh? Jamak dari perintah wa nawahi, dan larangan wa akhbar, dan pengabaran. Jadi perintah, larangan, dan pengabaran. Faman syahidalahu, barang siapa yang bersaksi, bersaksi kepada Nabi SAW birisalah, dengan risalah, itu dengan risalah yang dibawanya, dengan wahyu yang dibawanya, itu di sini adalah agama Islam. Fal yusaddiqhu fi akhbari, maka hendaknya dia membenarkan apa yang menjadi apa yang dikabarkannya. Dia membenarkan apa sih yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Wal ya'tamir bi awamirihi, dan untuk melakukan ketaatan dengan apa saja yang menjadi perintah Nabi SAW. Wal yantahi an nawahi, agar menyelesaikan dari an-nawahihi, dari apa yang dilarang itu. Ya, salawatullahi wassalamu alaihi, semoga salawat Allah azza wa jal dan salamnya tercurah kepada beliau. Sampai sini. Kemudian fa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ta'ni tajrid al-mutaba'ati li rasuli alaihi salatu wassalam, kama anna la ilaha illallah ta'ni tahqiq at-tauhid, ta'ni tahqiq at-tauhidi lillahi tahqiq at-tauhidi lillahi wa ikhlas ad-din ad-din lahu. Jadi kama sebagaimana di sini bahasanya la ilallah itu adalah ta'ni tahqiq at-tauhid lillahi, yaitu konfirmasi tahqiq di sini, tahqiq at-tauhid, ya ta'ni tahqiq at-tauhid lillahi wa ikhlasuddin lahu, wa ikhlasuddin lahu. Dan di sini adalah mempraktekkan, membenarkan apa yang menjadi tauhidnya kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga ikhlasnya dia dalam menjadikan agama ini seolah-olah hanya ya jalla fi'ula, Allah yang maha tinggi dan ya di dalam ketinggiannya. Fala yakunul mar'u min ahli syahadati, dan tidaklah seorang itu menjadi orang yang bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, haqqan wa sidqan, benar-benar secara hakikatnya dan benar-benar jujur, illa idza haqqaqa hadhil umura. Ya. Artinya di sini haqqan wa tasdiqan wa sidqan illa idza haqqaqa hadhil umura allati taqtadiha hadhihi syahadatu. Yaitu seorang itu tidak, ya, fala yakunu almar'u min ahli syahadah, tidak termasuk orang itu dianggap apa, pelaku syahadat. Ahli syahadah artinya pelaku syahadat anna Muhammad Rasulullah, haqqan dengan sebenarnya, wasidqan dengan sesejujurnya, illa kecuali idza haqqaqa, apabila dia itu menetapi, hadhil umur allati taqtadiha hadhihi syahadatu, kecuali dia menetapi perkara-perkara yang menjadi konsekuensi dari syahadat ini. Paham ya? Jadi konsekuensinya apa? Asdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang menjadi pengabarannya. Wa ta'atuhu fima amar, taat kepada apa yang Nabi SAW perintahkan. Wa istinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Sampai di sini. Nah, di sini pelaku syahadat itu tidak akan bisa dianggap betul-betul melakukan syahadat kecuali dia menetapi tadi konsekuensinya. Jadi tasdiku fima akhbar, wa ta'atuhu fima amar, wa naha anhu fima zajar, fima naha anhu wa zajar. Wastinabu manaha anhu wasajar. Seterusnya, fasyadatu dulu. Fasyadatu anna Muhammad Rasulullah ta'ni tajrid al-mutaba'ati di Rasuli alaihi salatu wassalam. Kama anna la ilaha illallah ta'ni tahqiq at-tawhidi lillahi wa ikhlas ad-din lahu jalla fi'ulah. Fala yakunu al-mar'u min ahli syahadati anna Muhammad Rasulullah haqqan wa sidqan illa idha haqqaqa hadhihi al-umur allati taqtadiha. Hadhihi syahadatu min at-ta'ati li Rasuli alaihi salatu wassalam fi awamirihi وانتهائي عن نواهي وتصديقي له في أخباره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي بما جاء عن رسول عن الرسول عليه الصلاة والسلام. Maka di sini syahadat anna Muhammad Rasulullah, persaksian tentang Muhammad itu adalah utusan Allah, yakni maksudnya adalah tajrid al-mutaba'ati, memurnikan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW. Kama anna la ilallah, sebagaimana la ilallah itu ta'ni tahqiqat tauhidillahi wa ikhlas dinillah, itu dia menetapi tauhid hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak diibadah dan benar. Wa ikhlas dinahu, dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja. Fala yakunu al-mar'u min ahli syahadah, dan seseorang itu tidak bisa digolongkan dia sudah sebagai pelaku persaksian, yaitu persaksian tentang apa? Anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, haqqan wa sidqan, secara benar-benar dan secara sejujurnya, illa kecuali idha haqqaqa hadil umur allati taqtadiha, maka di sini apa? Seorang itu tidak bisa dijadikan dia telah melakukan syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dengan sebenar-benarnya dan dengan sejujurnya, illa kecuali idha haqqaqa hadil umur allati taqtadiha, kecuali dia itu menerapkan, betul-betul melakukan apa yang menjadi konsekuensi hadihi syahadatu, syahadat ini, itu apa? Minat ta'at, minat ta'ati li rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi fi awamirihi, gimana? Ya, mengikuti dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Wal intihai anin nawahi, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa tasdiqi lahu fi akhbarihi, dan dia hendaknya membenarkan apa yang menjadi pengabarannya. Wa alla yu'badallahu, dan dia itu tidak beribadah kepada Allah, illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang disyariatkan, artinya disyariatkan Allah dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai bima ja'a an rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau yaitu dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alaihi salatu wasalam rasulun wa rasulu muhimmatun iblaghu kalamil mursil. Wahuwa, dan dia alaihi salatu wassalam rasul, itu adalah rasul, wa rasulu ya utusan, di sini rasul utusan, wa rasulu muhimmatuhu, dan tugasnya rasul yang paling penting di sini adalah iblaghu kalamil mursil, mengantarkan kalamnya mursil, perkataan orang yang mengutusnya, Zat yang telah mengutusnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa ma'ala rasuli illa al-bala, dan tidaklah bagi rasul itu kecuali hanya menyampaikan balagh. Wa qad balagha al-balagha al-mubina, dan Nabi SAW itu sudah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat-sangat jelas. Wa ma taraka khairan illa dalla ummata alayhi, dan tidak Nabi SAW tidak meninggalkan suatu kebaikan pun kecuali Nabi SAW itu menunjukkan kepada umat tentang hal tersebut. Wa la syarran illa hadzaraha minhu sallallahu wasallamu wa barakatuhu alayhi, dan tidak pula kejelekan kecuali pasti Nabi SAW sudah memperingatkan umat itu dari yang seperti itu. Minallahi risalatu wa ala rasuli balagu wa alaina taslim. Ya, risalah kenabian, risalah kerasulan itu semuanya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ala rasuli balagh. Dan wajib bagi seorang rasul itu untuk menyampaikan apa yang menjadi risalahnya. Wa alaina taslim, dan bagi kita wajibnya itu apa? Taslim, pasrah, Mas. Ya. Pasrah. Jadi di sini ada bentuk kepasrahan. Nah, dan di sini dijelaskan di sini insyaallah itu kita lanjutkan tentang man qala asyhadu anna muhammadar rasulullah falyusallim bikulli ma jaa bi rasul, insyaallah pekan depan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.